الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن أيها الإخوة المستمعون على موعد في لقائنا هذا أن نتحدث عن الأضحية وبعض الأحكام المتعلقة بها. والأضحية هي شعيرة عظيمة من شعائر الله، فيها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بذبح بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم، تقربا إلى الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: فصل لربك وانحر، كما قال جل وعلا: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنسك هو الذبح. وقال جل وعلا: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأضحية هي سنة مؤكدة في قول لأهل العلم، ومن أهل العلم من يرى وجوبها على من كان مقتدرا أن يضحي. والإنسان يضحي عن نفسه وعن أهل بيته، فأضحيته تشمله وتشمل أهل بيته وولده، فيضحي عن نفسه وعن أهل بيته متقربا بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, segala puji hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam teruntuk untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang kita sampaikan pada pengajian kemarin, bahwasanya pengajian kita pada kali ini seputar masalah kurban dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya. Ketahuilah bahwasanya kurban al-udhiyah adalah ibadah yang ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala: "Fashalli li rabbika wanhar." Maka salatlah untuk Rabbmu dan berkorbanlah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, sungguhnya yang artinya sungguhnya salatku dan juga pengorbananku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah subhanahu wa ta'ala, dan tidak ada persekutuan bagi Allah dalam hal tersebut. Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan yang artinya setiap umat itu Allah telah memberikan, menjadikan bagi mereka mansakan, yaitu ibadah, di mana mereka melakukannya dalam rangka zikir pada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun hukum udhiyah adalah sunnah yang sangat dianjurkan oleh syariat menurut pendapat mayoritas para ulama, bahkan sebagian ada yang mengatakan adalah wajib. Kemudian seseorang berkurban bisa untuk dirinya, keluarganya yang dia niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asyat al-wahida tujzi an ar-rajul wa an ahli baytihi. Tujzi anhu an ahli baytihi wa 'iyalihi. لما جاء في سنن ابن ماجه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون، يأكلون أيهم ويطعمون غيرهم من الأقارب والفقراء والمحتاجين. Satu ekor kambing bisa mewakili seorang dan juga keluarganya. Maka dalam hal ini dia bisa menyembelih satu ekor kambing untuk dirinya sendiri dan juga untuk keluarganya. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh dalam hadis Abi Ayyub dalam Sunan Ibnu Majah, di mana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para sahabat mereka menyembelih hewan kurbannya untuk dirinya dan juga untuk keluarganya, kemudian mereka makannya dan memberikannya kepada orang lain. والأضحية لها شروط، من ذلك ما يتعلق بسن الأضحية المجزئ، والسن المطلوبة 6 أشهر في الضأن، وفي المعز 1 سنة، وفي البقر 2 سنين، وفي الإبل 5 سنين. إذا كان أقل من ذلك فإنه لا يجزئ. Adapun persyaratan hewan kurban, pertama dari sisi umurnya, jadi harus memenuhi persyaratan dari sisi umurnya. Yang pertama adhaan, yaitu kambing, domba, yaitu umurnya 6 bulan. Kemudian al-ma'iz, yaitu kambing yang lebih kecil dari domba, yaitu 1 tahun. Kemudian bakar, yaitu sapi, yaitu 2 tahun. Adapun ibil, itu harus berumur 5 tahun. الأمر الثاني أن تكون سالمة من العيوب، فجاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 4 لا يجزين في الأضحية: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي، أي المريضة الهزيلة. وشرطا ينكدوه يتهرس selamat dari cacat. Dalam hal ini ada 4 kategori yang dijelaskan dalam hadis yang sahih dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama aura, yaitu tidak buta sebelah. Yang kedua tidak sakit. Yang ketiga tidak pincang. Yang keempat tidak kurus atau lemah. Ini persyaratan hewan yang harus dikurban atau diperbolehkan untuk dikurban. الأمر الثالث أن يراعي ذبحها في الوقت المحدد، والوقت يبدأ من صلاة، من بعد صلاة العيد والخطبة، بعد صلاة العيد والخطبة إلى قبل مغيب الشمس آخر أيام التشريق، واليوم 13 من ذي الحجة. ولو ذبح الإنسان قبل صلاة العيد لا تجزئ، قال عليه الصلاة والسلام: من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. ويوم العيد والأيام 3 بعد أيام التشريق كلها أيام ذبح. جاء عن علي رضي الله عنه قال: أيام النحر يوم الأضحى و3 أيام بعده، فهذه كلها أيام ذبح. Persyaratan yang ketiga yaitu berkenaan dengan waktunya. Jadi harus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Dalam hal ini waktu mulai menyembelih hewan kurban itu adalah dari sesudah salat Id dan juga khutbah salat Id. Kemudian sampai sebelum terbenam matahari pada tanggal 13 Dzulhijjah, yaitu hari tasyri, akhir hari tasyri'. Adapun seorang yang menyembelih sebelum salat Id dan sebelum selesai khutbah, maka kurbannya tidak terhitung sebagai kurban. Sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyembelih kurbannya sebelum salat, maka hendaklah dia mengulangnya. Kemudian juga diriwayatkan oleh Imam Ali dari Ali bin Abi Thalib bahwasanya yaumut tasyri', yaitu 11 dari 11 12 13 adalah hari untuk melaksanakan kurban. Min al-ahkam wa al-adab allati tata'allaq bil-udhiyah أنه يستحب لمن له أضحية أن يأكل أول ما يأكل يوم العيد منها، فجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأكل كل رجل من أضحيته، يأكل كل رجل من أضحيته. وأيضا يفضل أن إذا كان يستطيع أن يذبحها بيده، يذبح أضحيته بيده، فهذا أفضل. وإن لم يتمكن فليحضر الذبح، لم يتمكن من ذبحها بيده فليحضر ذبحها. Di antara hal-hal yang perlu diperhatikan dalam yang berkaitan dengan kurban, pertama hendaknya seorang yang punya kurban itu hendaknya memakan dari hewan atau dari daging kurbannya itu sendiri, sebagaimana dijelaskan dalam hadis, hendaklah kata Rasulullah, hendaklah salah seorang kalian atau seorang makan dari daging kurbannya. Kemudian juga di antara adab dan yang harus perhatikan dalam kurban adalah seharusnya seorang itu yang langsung melaksanakan menyembelih hewan kurbannya. Akan tapi kalau dia tidak mampu melakukannya, hendaklah dia menyaksikan kurbannya itu sendiri. Wa yustahab an yuqassim lahmaha ila thalathati aqsam, qismun lahu liya'kula ma'a ahlihi wa waladihi, wa qismun yuhdihi, wa qismun yatasaddaq bihi. كما جاء هذا المعنى عن ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم. Kemudian juga disunatkan untuk membagi daging kurban tersebut pada tiga bagian. Bagian pertama dia makan dengan dengan keluarganya. Yang bagian kedua yaitu untuk dihadiahkan, dan yang ketiga untuk sedekahkan. Sebagaimana diriwayatkan dari sebagian ussalaf rahimahullah. ولا يجوز بيع شيء من لحمها أو شحمها أو جلدها. وفي الحديث من باع جلد أضحيته فلا أضحية له. حسنه بعض أهل العلم. Kemudian perlu diperhatikan bahwasanya tidak diperbolehkan untuk menjual sesuatu pun dari kurbannya tersebut, baik dagingnya atau lemaknya atau kulitnya. Maka barang siapa yang menjual, dalam hadis barang siapa yang menjual dari atau kulit dari kurbannya tersebut, maka tidak ada nilai dari kurbannya tersebut, sebagaimana dalam hadis yang dihasankan oleh sebagian para ulama. ولا يجوز أن يعطي الجزار منها شيئا على سبيل الأجرة لما جاء في حديث علي وأن لا أعطي الجزار منها شيئا. Kemudian juga tidak diperbolehkan untuk memberi penyembeli atau memberikan penyembeli salah satu bagian dari kurban tersebut, sebagaimana dalam bentuk upah dari pelaksanaan penyembelian tersebut. Jadi tidak boleh memberi jazar, yaitu para yang menyembeli kurban tersebut, dalam bentuk upah dari bagian daging kurban tersebut, sebagaimana yang dijelaskan oleh dalam hadis Ali, yaitu kami dilarang untuk memberikan para penyembeli bagian dari kurban tersebut. وقد ذكر أهل العلم أنه يجوز أن يعطى الكافر من الأضحية لحم الأضحية إذا كان فقيرا أو قريبا الإنسان أو جارا من أجل تأليف قلبه للإسلام. Jelaskan oleh sebagian para ulama bahwasanya diperbolehkan untuk memberikan sebagian dari daging tersebut pada seorang yang non-muslim, kalau seandainya dia itu seorang yang fakir atau mungkin kerabatnya atau mungkin tetangganya. Hal ini adalah tujuan untuk ta'liful qulub, untuk bagaimana dia itu bisa mencintai Islam dan mengajak dia untuk memeluk agama Islam. ونختم بالتنبيه إلى أن السنة دلت على أن من أراد أن يضحي وجب عليه أن يمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره وبشرته من دخول العشر إلى أن يذبح أضحيته لقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي. وفي رواية فلا يمس من شعره وبشرته شيئا. أخرجه الإمام مسلم في صحيح. Kemudian dalam penutup pengajian ini kita ingin menjelaskan bahwasanya sunnah telah menjelaskan bahwasanya seorang apabila ingin berkurban, ingin menyembelih hewan kurban, maka apabila telah masuk bulan Dzulhijjah, maka tidak diperbolehkan baginya untuk memotong rambutnya atau kukunya atau kulitnya. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, Rasulullah SAW mengatakan yang artinya, barang siapa apabila salah seorang kalian telah melihat bulan Dzulhijjah, maka dan dia ingin berkorban, maka janganlah dia mengambil dari atau memotong rambutnya atau kukunya atau kulitnya. Hal ini jelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang dibacakan tadi. Dan juga dalam riwayat lain jelaskan Rasulullah SAW, janganlah seseorang menyentuh dari kulitnya atau rambutnya atau kukunya, artinya janganlah dia memotong dari bagian dari tubuhnya. وقد ذكر أهل العلم أن من الحكمة في منعه من أن يأخذ من شعره وأظفاره أنه لما كان مشابها للمحرم في بعض أعمال النسب والتقرب إلى الله بذبح القربان أعطي بعض أحكام المحرم، لأن المحرم عليه محظورات الإحرام ومنها أن يأخذ من شعره وأظفاره، فلما كان مشابها للمحرم في بعض أعمال النسك والتقرب إلى الله بذبح القربان أعطي بعض أحكامه. Dijelaskan oleh sebagian para ulama bahwa di antara hikmah kenapa seorang dilarang mengambil memotong kukunya atau rambutnya atau kulitnya begitu masuk bulan Dzulhijjah, karena seorang yang ingin berkorban itu dia menyerupai orang-orang yang muhrim untuk melaksanakan ibadah haji dalam beberapa hal. Oleh karena itu, dia diberikan beberapa hukum yang diwajibkan diberikan kepada orang yang muhrim untuk melaksanakan ibadah haji. Di antaranya tidak boleh mengambil memotong rambutnya dan kukunya dan bagian dari tubuhnya. Wa hadha al-hukm khass bi man arada an yudhi, la ya'um az-zawja wa la al-awlad. Hukum ini khusus bagi orang yang ingin menyembelih hewan kurban saja dan tidak mencakup istrinya atau anak-anaknya dan keluarganya. هذه بعض الأحكام المتعلقة بالأضحية أشرت إليها باختصار، وأسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد والعون على كل خير. Inilah sebagian dari beberapa hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan kurban. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat. Saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua dalam melaksanakan ibadah kepadanya. Nah, demikian ikhwatul Islam materi yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr mengenai hukum seputar kurban. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kemudian untuk meluaskan materi kita, kami akan memberikan kesempatan untuk Anda yang akan bertanya melalui telepon di 8236543 atau melalui pesan singkat di 0819896543. Dan untuk yang pertama kami akan angkat pertanyaan dari Ummu Abdurrahman dari Jakarta. Barakallahu fikum ya Syekh. Bolehkah bagi kita untuk mengadakan arisan kurban karena ketidakmampuan untuk mengadakan hewan kurban? Di antara kaum muslimin beberapa orang mengadakan arisan kurban. Bagaimana hukumnya? Naam, silakan. هذا العمل الذي ذكره السائل لا نعلم له اصلا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا عمل الصحابة. والأضحية هي في حق من هو مقتدر بنفسه ان يضحي عنه وعن اهله وولده. فاذا كان يملك وقت الأضحية ما يضحي به عنه وعن أهل ولده أو عنه وعن أهله ولده يضحي، وإلا فإنها تسقط عنه. أما بهذه الطريقة فهذا لا نعلم له أصلا في الأحاديث وفي فعل السلف رحمه الله. Beliau bahasanya perbuatan yang seperti ini tidak kami ketahui dasarnya di dalam sunnah dan juga perbuatan para sahabat Rasulullah SAW. Oleh karena itu, udhiyah itu disunatkan, dianjurkan bagi orang yang mampu melakukannya tatkala datang waktu melaksanakan udhiyah tersebut. Akan tetapi seorang yang tidak mampu untuk melakukannya, maka tidak dianjurkan dan disyariatkan bagi dia melakukannya. Maka amalan yang seperti ini, arisan untuk berkurban itu tidak ada landasannya dari sunnah dan juga perbuatan para salafus saleh. Nah, selanjutnya kami angkat pertanyaan dari Bapak Syafaat di Keranjang Bekasi. Silakan, assalamualaikum Bapak. Assalamualaikum Syekh. Assalam, silakan. Mau tanya Ustaz, kalau setelah 6 bulan anak ana lahir, kebetulan ana belum akikoh. Setelah 6 bulan ana mendapatkan rezeki, kemudian pada saat itu ana berkurban berniat kurban sekaligus untuk akikoh anak-anak yang laki-laki dengan dua ekor domba. Bagaimana hukumnya ya Syekh? Kiranya itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bisa simak Ustaz. Al-Uqiyah syai wa al-Aqiqah syai. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam jaa anhu an yu'aqq 'an al-ghulam syatin wa 'an jariyah syat wahidah. Fa hadha hukm mustaqil wa al-Uqiyah hukm mustaqil. ولا يصح أن يدخل هذه في هذه، بل إذا كان مقتدر عليه أن يضحي في وقت الأضحية وأن أيضا يعق عن وعن ولده عملا بما جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. Perlu diketahui bahwasanya kurban adalah ibadah tersendiri dan juga akikah adalah ibadah tersendiri. Maka tidak bisa dicampurkan antara kurban dengan akikah. Seorang yang beri nikmat Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan kurban, kemudian juga dia diberi rezeki Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan akikah untuk anaknya, maka diperbolehkan melakukan, tapi tidak boleh dia mencampurkan antara satu kurban diniatkan untuk udhiyah kurbannya dan juga untuk akikahnya. Dalam hal ini masing-masing dari ibadah tadi mempunyai hukum tersendiri. Akikah hukumnya tersendiri dan juga udhiyah hukumnya kurban adalah tersendiri dan tidak bisa dicampurkan antara keduanya. Dan akikah untuk laki-laki dua ekor kambing dan untuk perempuan adalah satu ekor kambing. Selanjutnya kami angkat dari penelpon kembali, ada Bapak Bimantoro di Cinere, silakan Bapak. Mau tanya apakah bagian yang hadiah? Tadi disebutkan dua sebagian untuk dimakan, sebagian untuk hadiah, iya, dan sebagian untuk sedekah. Apakah itu berarti sepertiga, sepertiga, sepertiga? Dan apakah hadiah itu bisa dirubah menjadi sedekah? Jadi, sepertiga dimakan, dua pertiganya buat sedekah. Terus kalau Idul Adha itu jatuh hari Jumat, apa ada sholat Jumat juga, Ustaz? Mohon penjelasannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالنسبة للأضحية السنة أن يأكل منها وأن يطعم، مر معنا الحديث يأكلون ويطعمون، فيطعم القرابة ويطعم الجيران ويتصدق على الفقراء، وإذا أكل منها قليلا وجعل جلها وكثيرا منها صدقة فأيضا لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. وإذا كان يوم إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة فتصلى صلاة الظهر في المساجد وتقام الجمعة ولا يلزم من شهد العيد وحضرها أن يصلي الجمعة، لكن تقام الجمعة في المساجد و لا يلزم، لا يكون لازما الحضور لصلاة الجمعة. فلو صليت في المساجد القريبة من البيوت ظهرا لا بأس بذلك ولا حرج. Berkaitan dengan pembagian daging kurban kepada tiga bagian tadi, dalam hal ini boleh kita memakannya dan juga memberikan sedekah atau hadiah, atau mungkin memakan sedikit kemudian kebanyakan dari bagian lebih banyak diberikan kepada para fuqara dan miskin, itu diperbolehkan, tidak ada masalah. Kemudian berkaitan dengan sholat Idul Fitri yang bertepatan dengan hari Jumat, maka dalam hal ini bagi yang menghadiri sholat Idul Fitri maka tidak diperbolehkan menghadiri sholat Jumat, tapi dilaksanakan sholat Jumat di masjid. Maka akan tapi orang yang telah menghadiri sholat Id tidak diwajibkan baginya menghadiri atau diperbolehkan baginya tidak menghadiri sholat Jumat karena dia telah melaksanakan sholat ini. Nah, selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat kembali. Ibu Ria di Jakarta. Barakallahu fikum ya Syekh, bagaimanakah hukumnya melakukan kurban dengan sistem patungan di suatu instansi atau sekolah dengan tujuan untuk memberikan bimbingan ataupun pendidikan kepada anak-anak atau anak-anak didiknya untuk bisa berkurban? Demikian. هذا هذا السؤال الله أعلم في حكم ذلك, الله أعلم, لا أستطيع أن أجيب فيه شيء. Kata beliau, pertanyaan ini saya tidak tahu jawabannya, maka saya tidak bisa menjawab hukum tentang pertanyaan tersebut. Allahu a'lam. Nah, selanjutnya kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat kembali dari pendengar kita, barakallahu fikum. Bagaimanakah hukumnya apabila kita berkurban di daerah terpencil dengan menitipkan ke suatu badan atau lembaga untuk menyembelihnya, dari Bapak Fahmi di Depok? لا بأس أن يوكل أحدا في قرية من القرى إذا كان فيها ضعفاء وفقراء وتذبح عندهم وتوزع عليهم, لا بأس بذلك. وإن كان الأولى أن الإنسان يباشر مثل ما قدمت ذبحها بنفسه أو يحضر ذبحها ويأكل منها, هذا ولا شك هو الأولى. ونكتفي اليوم بهذا القدر, والله أعلم, وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد. طالما لني كتب لي أبو حسين تدعي ada permasalahan seorang mewakilkan untuk atau memberikan kurbannya kepada muassasah atau yayasan untuk disembelih di tempat yang terpencil, daerah terpencil, tidak ada masalah. Akan tetapi tentunya lebih utama adalah seorang yang langsung menyembelih hewan kurbannya atau menghadiri sembelihan hewan kurbannya itu dan memakan sebagian dari hewan kurban tersebut. Jadi tidak ada masalah, akan tapi lebih utama adalah seorang langsung menyembelih hewan korbannya di tempat dia berdomisili. Kita cukupkan sampai di sini pertemuan pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.